Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Amin, amin. Kita pertanyaannya buat mentora. Nggih, monggo monggo, Pak. Nggih. Semoga bisa menjawab. Agar kita hamba Allah umat Rasul bisa melaksanakan ibadah sholat dengan khusyuk dan tumakninah itu apa tips? Caranipun tips nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah niki luar biasa niki, Pak. Semangat. Semoga nggih, mudah-mudahan tetap dipun maringi barokah panjenenganan kita sedaya. Nggih. Nggih, amin, amin. Nggih. Nomor setunggal babagan sebab utawi tips supados kula panjenengan sami saged khusyuk di dalam nggih, lan tumaninah di dalam salat, ngoten nggih. Dados salat niku kan wonten mukaddimah. Mukaddimah niku persiapan-persiapan sakderengipun apa? Salat. Nggih. Lan nalika salat ugi setelah salat. Nah, supados kula panjenengan sami niki khusyuk, nggih monggo kula panjenengan sami nderek napa ingkang dipun ajaraken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyiapaken salat sakderengipun salat. Terus sakderengipun salat, sadurunge kula panjenengan sami salat niki pun nyiapaken rumiyin. Napa niku? Nalika azan. Nalika azan cepet-cepet napa? Kula panjenengan sami jawab azan. Allahu akbar dipun jawab. Allahu akbar. Niki kesiapan ati niku sampun wonten. Nggih, dipun jawab. Saat ngantos la ilaha illallah langsung selawat dumateng Nabi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadila wab'athhu maqaman mahmudal ladzi wa'adta. Maksudipun dipun siapaken niki. Sadaringi pun apa? Salat sudah kita sambut dulu. Jadi mangke benten tiang ingkang nalika azan malah tetep nggih dolanan HP. Azan malah dolanan apa? HP. Nggih. Azan malah tetep sibuk dengan apa? Pekerjaan. Iki benten. Rumiyin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mendengar azan langsung meninggalkan pekerjaannya menjawab azan. Niki sampun siap. Lajeng ingkang nomor kalih persiapan berikutnya wudu. Wudu nipun ugi wudu ingkang napa? Ingkang sempurna. Nggih. Menawi wudu nipun mboten sempurna niki saged ndadosaken salat kula mangke mboten napa? Khusyuk. Nggih. Wudu ingkang sempurna nggih kabeh anggota wudu kudu kena banyu. Contonipun sikut. Sikut niki nek ora kena banyu wudune mboten napa? Mboten sah. Contoh kan ngoten nggih. Wudunipun nggih kanthi sae, kanthi sempurna niki sebab salatipun mangke insyaallah khusyuk. Ingkang nomor 3. Ini semuanya masih persiapan. Kita datang ke masjid nggih lebih awal. Dadi ora kesusu. Nggih awal waktu. Benten kalian tiang ingkang datang ke masjid pun komat iki kan mlayu nggih no. Mlayu kesusu. Aja nganti telat. Nah iki mangke tekan masjid niki pun ngos-ngosan iki. Ngos-ngosan ora penak awake, ora penak pikirane. Benten kalian nalika kula panjenengan sami, nggih, sampun cepet-cepet berusaha mendatangi masjid di waktu awal. Saengga berjalan dengan tenang, ngoten nggih, berjalan dengan tenang, zikir tumateng zikir mengingat Allah, mlebet wonten ing masjid, mengawali dengan kaki napa? Kanan, bersolawat, berdoa, nggih. Allahumma ftah li abwaba rahmatik mlebet wonten ing masjid salat sunah rumiyin qabliyah utawi napa salat napa tahiyatul masjid niki sedaya sampun persiapan persiapan saengga nalika kula panjenengan sami salat itu kita dalam keadaan lebih baik, niki mendukung kekhusyuan. Niki persiapan sebelum apa? Sholat. Nah, ketika sholat, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampun ngajaraken perkawis-perkawis supados sholat kula panjenengan sami niku langkung khusyuk. Napa niku? Di antaranya, kita mendekat kepada sutroh. Sutroh niku kados niki, tembok ngeten nggih. Kita mendekat ke depan. Ada sesuatu yang di hadapan kita ngeten niki lho. Ampun kula panjenengan sami sholat kok teng mburi. Teng arep lawang niku misalnya ngeten. Nah, kalau kita sholat di depan kita sangat luas kan tatah gangguan nggih napa mboten? Ada orang yang berjalan di depannya, ada orang yang napa? Berbicara di depan kita. Nah, kula panjenengan sami mboten khusyuk. Nggih. Mboten khusyuk, mengurangi kekhusyukan, ngeten. Tapi kalau kita mendekat, nggih, masuk masjid cepet-cepet wonten shof pertama, maju shof pertama, nggih. Nah, shof pertama pun penuh, milih shof yang apa? Yang kedua. Ampun milih shof paling mburi, nggih. Nek teng mburi niku kathah gangguane. Nggih. Kathah gangguanipun. Napa malih wong sing teng arepe kula panjenengan sami nganggo klambi wonten tulisane niku ganggu sangat niku. Nggih. Kudune zikir, kudune maca ayat malah maca napa? Maca sarung niku sing teng arepe niku wonten tulisan gajah duduk nggih. Wonten tulisan niki termasuk ganggu niki. Nggih. Ada tulisan-tulisan, tetapi kalau kita semakin dekat ya, shof pertama insyaallah akan semakin apa? Khusyuk. Di samping orang yang sholat di shof pertama pikantuk doa lan sholawat saking Allah Subhanahu wa taala lan malaikat-malaikatipun ya. Termasuk supados kula panjenengan sami niku khusyuk, kula panjenengan sami berusaha untuk membaca ayat Al-Qur'an dipotong-potong seayat mandek niku termasuk toladanipun Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, mandek Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Mandek saben-saben apa? Ayat. Senajan nalika maos dipun sambung sah-sah mawon, sah saja. Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Nah, itu kan terus niki. Yang lebih afdol adalah membaca setiap apa? Ayat berhenti, setiap ayat berhenti. Juga berusaha untuk mengerti napa maknanipun. Allahu Akbar ngertos maknane. Al-Fatihah ngertos maknane. Suratan ngertos napa maknane. Sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang-orang yang memujinya. Waladhdallin. Amin. Amin ngertos maknane. Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah doa kami. Lah niki ngertos makna-makna ayat, ngertos makna-makna bacaan niki sangat membantu untuk kita apa namanya? Khusyuk. Nggih. Juga kebersihan badan membantu. Nggih. Makanya Nabi melarang orang yang makan bawang napa? Bawang, nggih. Itu makruh niki. Mboten haram, mboten ning makruh. Lah nek wong salat kok mambu bawang niki sing teng tanggane niki mboten apa? Mboten khusyuk. Makanya kita akan menghadap Allah pakai pakaian yang bersih. Yang paling disukai adalah berwarna putih. Nggih wangi-wangian. Niki sedaya membantu napa? Kekhusyukan. Lan kathah sebab-sebabipun para ulama sampun jelasaken niki namung sekedar contoh. Intinipun agar kita khusyuk, apa yang harus kita lakukan sebelum salat? Wonten tuntunanipun. Nalika salat napa ingkang dipun amalaken nggih wonten tuntunanipun. Setelah salat ugi ngoten. Ampun dipun biasaaken bar salat salam klepat, napa salam klepat niku? Salam langsung menyapa ampun. Dzikir rumiyin astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tasbih, tahmid, takbir. Lah niki sedaya bantu kula panjenengan sami dados tiyang ingkang khusyuk di dalam melakukan ibadah napa? Salat.